Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita merojah kembali apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. فذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه. إعراب sudah lewat ya. مراجع إعراب sudah kan ini. فذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه. Sudah kita lewatkan bahwasanya ana عند المصريين bagaimana dhamirnya? جامعه atau أن يهجع annya saja dalam bun alif zidali bayani al harakah. Ya, apa yang bercabang dari ana wal furu'u la tashabihu, cabang-cabangnya jangan sampai tersamarkan atasmu. Apa cabangnya ana? Satu, yaitu nahnu, huwa. Ya, adapun huwa, ya, kalau menurut orang-orang Basrah seluruhannya adalah dhamirnya. Seluruhnya adalah dhamir. Kalau orang Kufah hanya saja ditambahkan lamu itu apa? Ishba'. Yang bercabang dari huwa apa? Humahum dan seterusnya. Adapun Al-Farisi, beliau berpendapat bahasanya humahum hunna itu semua adalah jami'uha, seluruhannya adalah dhamir, bukan hanya saja. Tidak mengapa kita pilih yang termudah. Kemudian anta, furu'u anta jelas, anta, antum, antum dan seterusnya. Yang menjadi dhamir apa di situ? Hanya annya saja. Ya. Kemudian wadun tisabin fin tisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Ya, man yu'rif. Ya. Mudhof intisabin mudhof ilaih intisalin jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min dhamir mustatir fi ju'il. Ya. Ju'ila fi'lun nadh mughayyir sighah mabni ala alif lil itlaq. Mabni ala fathhi wal alif lil itlaq. Mabni ala fathhi wal alif lil itlaq. Wana ibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila dhu. Wahuwa maf'uluhu al-awwal. Iya, jadi dhamir yang ada pada huwa, naibul fa'il itu maf'uluhu al-awwal. Terus iyaya maf'ulun tsani. Maf'ulun bih tsani. Li ju'il. Wal jumlah min ju'il. Wa maf'ulaihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Iya. Wa tafri' mubtada. Laisa fi'lun nadh. Min akhwatikana. Ya. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Wasmuha dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila tafri'. At-tafri' mushkila. Mushkila khabar laisa mansub wa alamatun nasbi al-fathah wal jumlah min laisa wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Iya, mushkila isim fa'il dari ashkala yushkilu. Ya, mushkila. Dan ju'ila iyaya di situ qusida lafdhuhu, ya, dimaukan lafadznya. Ya, maknanya apa? Wa dun tisabin fin fisalin ju'ila. Dan dhamir munfasil pada keadaan nasab Ya. Ya. Kalau letter lock-nya sesuai dengan tadi Arabnya wadu intisabin dhamir-dhamir yang mansub ketika dalam keadaan munfasil gitu. Ketika dalam keadaan munfasil dijadikan dalam bentuk iya. Iya, ya. Coba ulangi. Dhamir-dhamir munfasil ketika mansub. Dhamir-dhamir munfasil ketika mansub dijadikan iya. Ya, enggak apa-apa. Maknanya kejauh terus. Wa tafri'u laisa mushkila. Wa tafri'u. Apa tafri'u? Dan cabang-cabangnya. Penyabangannya dan gitu. Penyabangannya. Tidaklah. Tidak. Tidaklah menyulitkan, menyusahkan. Ya, asykala yuskilu, menyulitkan. Ya. Belajar kadang iramnya bisa, belum bisa menyusun. Bahasa Indonesia ini. Wa dhu intisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Ya. Maknanya wa dhu intisabin iramnya tadi sudah dijelaskan. Ya. Dhamir-dhamir yang mahalnya nasab. Dhamir-dhamir tersebut ketika dalam keadaan munfasil dijadikan bentuknya seperti iya ya, dijadikan bentuknya iya ya. Wattafri'u laysa mushkila, dan menyabang iya ya tidaklah sulit, ya mudah. Terkait dengan iya ya, ini kan dhamir apa? Mansub munfasil. Ada khilaf. Ya. Mana sih dhamirnya? Apakah iyaya seluruhannya atau iyanya atau ya-nya? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Hah? Atau satu, pendapat yang pertama, pendapat siapa? Pendapat si bawa Farisi dan Qas. Iya, bagaimana katanya? Dhamirnya itu hanyalah hanya iya saja, ada pun lawahiq yang setelahnya. Iya. Iya, jadi adalah huruf-huruf yang fungsinya menjelaskan al-murad. Apakah lil khitab atau lil ghaibah atau lil mutakallim. Kemudian yang kedua, madzhab siapa? Al-Mazuni. Iya. Lawahik, iya. Kemudian bagaimana? Iya-nya apa? Iya-nya isim. Isim saja. Iya. Dalilnya apa katanya? Bisa disandarkan kepada selain dhamir. Iya, yaitu ucapan sebagian mereka orang Arab bagaimana? Idza balagha ar-rajul ya, as-sittin fa iyyahu wa iyya syawab. Iya. Bantahnya? Bantahnya syadz. Yang pertama syadz. Okay, karena tidak diketahui adanya pengidhofahan penyandaran dhamir. Ya. Yang kedua? Jika walaupun benar, maka dikatakan dhamir itu mu'arraf. Iya. Tapi nanti insyaallah kita ulang lagi nih. Iya. Yang ketiga, mazhabnya siapa? Al-Farra. Al-Farra itu apa? Ya. Jadi ringkasan dari apa yang telah kita baca kemarin dari mazhab An-Nuhat berkait dengan iyaya, yang pertama mazhabnya Sibawaih dan juga Al-Farisi dan Al-Khfash juga dipilih oleh Buhayyan, yaitu bahwasanya yang menjadi dhamir hanyalah iya saja. Adapun lawahiq, huruf-huruf yang mengikuti iya, itu hanyalah fungsinya untuk tawdih, menjelaskan. Iya. Ini maksud dengan iya itu siapa? Apakah al-mutakallim atau al-khatab ataupun yang ghaib. Itu mazhab yang pertama, ini yang masyhur yang sering kita gunakan ya dalam i'rab. Iya. Mazhab yang kedua mazhabnya al-Khalil dan al-Mazuni. Dan juga ini dipilih oleh siapa? Ibnu Malik. Yaitu bahwasanya lawahidnya yang datang setelah iya itulah dhamir-dhamirnya. Adapun iya maka dia sekedar isim saja. Ya. Dalilnya adalah ucapan idza balagha ar-rajul as-sittina fa iyyahu wa iyya asy-syawab. Ya, di situ wa iyya asy-syawab. Iyya diidhafahkan kepada asy-syawab dan asy-syawab adalah isim. Ya, dengan ini diketahui bahwasanya iyaya dan cabang-cabangnya iyanya itu isim dhamir gitu. Bukan apa? Sekedar huruf yang menunjukkan kepada al-mutakallim ataupun al-ghaib ataupun al-mukhatab. Hanya saja pendapat ini terbantahkan dengan dua bantahan. Yang pertama bahwasanya syadz, ya. Ucapan tadi yang diriwayatkan syadz. Kenapa? Karena tidak diketahui dari orang Arab adanya dhamir-dhamir yang didhafahkan. Ya. Lam tu'had idhafatu ad-dhamair. Ya. Lantas bagaimana? Mereka kan tidak menganggap dhamir gitu loh, isim saja. Ini pun terbantahkan lagi. Seandainya iya hanya isim saja, kemudian lawahiknya dhamir, yaitu bahwasanya iya sudah kita ketahui dalam penggunaan. Iya melazimi apa? Idhofa kan? Kalau dianggap dia isim lah, berarti dia melazimi idhofa ya. Kaidahnya kan isim yang setiap isim yang melazimi idhofa, maka dia mu'rab. Seharusnya kalau dia marfu ya iyu mungkin ya kan? Iyuk, mansub iyak, majrur iyik, tapi di sini menetapi satu keadaan. Iya kan? Padahal seandainya dia dikatakan isim yang mu'rab, harusnya dia mu'rab. Nah, kalau dikatakan dia adalah isim, iya ini isim, ya dalam keadaan dia melazimi dhafah harusnya kan mu'rab. Tapi kita dapati ya menetapi satu keadaan saja. Ya. Harusnya kalau dia isim ya mu'rab gitu, ketika marfu dengan iyu, mansub dengan iya, majrur dengan iyi seperti ayun itu kan. Seperti halnya ayun. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapatnya siapa? Al-Farra. Itu bahwasanya kata Al-Farra yang menjadi dhamir adalah lawahidnya, lawahidnya. Adapun iya imad, sandaran bagi dhamir. Fungsinya apa? Dikasih sandaran segala dhamirnya, dhamir-dhamirnya untuk membedakan antara dhamir yang munfasil dengan yang muttasil, ya kan? Seandainya tidak ada iya ya jadi muttasil, ya kan? Jadi muttasil dhamirnya. Kemudian wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Ya. Arif. Siapa? Sudah lihat ya, terbiasa ya. Anda sudah pahami ya. Wa fi ikhtiyari. Yaji ya. La la la matiyah yaji fi'l mudhari' arfu'un 'ala al-dharafi 'ala al-mudhari' 'ala akhirih al-munfas ya la fa'iluhu fa'ilu dhamir mustatir fi jawazil akhir huwa ya'ud ila al-munfasil itu fa'ilnya. Tadi berarti wa fi ikhtiyar, ulangi i'rabnya bagaimana? Berarti ya jarun wa majrur ta'alluq bi mahdhuf hal min fa'il. Iya, hal min al-munfasil itu hal dari al-munfasil, fa'ilnya yaji. Iya, hal min fa'il yaji, yani hal dari al-munfasil gitu. Ya. Jangan terburu-buru menghukumi dhamir mustatir ya. Dicari dulu kalau ada isim dhamir, ya, jangan berpindah ke yang mustatir. Ya, terus al-munfasil ya idza dharfu lima dharf lima istaqbala min az-zaman wa fihi ma'na ma'na syarat atau mudhamminun ma'na asy-syarat, mengandungi makna syarat ya. Mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Nasbin ya. Amilnya mana amilnya? Ya kalau jumhur berpendapat amilnya jawab syarat. Sebagian mengatakan fil syarat. Ya. Ta'ata ta'ata Ya. Ta'atta fi'il apa? Ta'atta ya ta'atta. Tafa'ala ya tafa'alu. Fi'ilun ma'ad. Mabni ala al-fathi al-muqaddar. Terus an yaji'al muttasil. Harfu? Ah, nasbin. Wa wa nasb harfu ya harfu nasbin wa istiqbalin wa masdarin ya ha masdarin ya jia cari lagi enggak apa-apa an harfu masdarin wa istiq wa istiqbal ya jia ya al muttasil ya. Tadi kan dikatakan bahwa an-nya al-masdariyah berarti ditakwil ya. An al-masdariyah atau masdar apa? Al-masdar al boleh dikatakan al-muawwal atau al-munsabik min an wa ma ba'daha ya, silakan ulangi. Al-masdar al-muawwal boleh? Al-masdar al-muawwal an wa fi mahalli fa'il. Kemudian jumlah الجملة الفعلية هي من تأتى وما بعدها هي bagaimana bagaimana إعرابها تأتى أن يجي المتصل جملتين في محل في محل جر بإضافة إذا إليها dengan sebab إضافانya apa إذا kepadanya jadi mahalnya تأتى أن يجي المتصل itu majrur karena إذا diidhafahkan kepadanya ya. Bagian mengatakan bahwasanya ya amilnya idza kan dia dzarf harus ada amilnya. Dia mengatakan amilnya adalah apa? Filu syarat cuma ada kelemahan yaitu bahwasanya yang namanya mudhaf ilai tidak bisa beramal pada mudhaf kan. Sudah lewat sebenarnya di qatrun ada itu. Iya. Yang namanya mudhaf ilai tidak bisa beramal pada apa? Mudhaf. Sehingga yang lain mengatakan bahwasanya amilnya idza adalah jawab syarat gitu. Di sini jawab syaratnya mana? Hah? Mahdhuf. Ya, karena sudah difahami dari konteksnya. Ataupun dari lahiqnya, sa'ad lahiq dari apa? La sabiqnya, ya, kalam yang sabiq, kalam yang mendahului. Fahami. Jadi idza ta'atta yaji al-muttasil fala. Iya kan? Fala yaji al-munfasil gitu. Ya. Insyaallah juga terbiasa. Ya, fi ikhtiyarin la yaji'u al-munfasil idza ta'ata an yaji'a al-muttasil. Dalam keadaan bisa memilih. Ya. Atau kita terjemahkan dari la yaji'u al-munfasil fi ikhtiyarin bisa. Dhamir munfasil tidak datang dalam keadaan bisa memilih, ya. Idza ta'ata apabila masih mungkin untuk datang dhamir muttasil atau yang lebih mudahnya dalam keadaan bisa memilih ya tidak boleh mendatangkan apa dhamir munfasil ya tidak boleh menggunakan dhamir munfasil dalam keadaan bisa memilih yakni pada kalam yang bebas pada nasr apabila masih mungkin untuk menggunakan dhamir apa muttasil ini jelas ya. Alasannya apa, Ikhwan? Ya, karena dhamir muttasil itu lebih ringkas. Dan dhamir-dhamir diletakkan ya, fungsinya untuk meringkas. Kalau diringkas, kenapa? Ya, berpindah kepada yang lebih panjang ya. Kemudian di sana ada tempat-tempat di mana mesti harus menggunakan dhamir munfasil, tidak boleh menggunakan dhamir muttasil. Ya, silakan satu di antaranya. An yakuna dhamir mahsura ketika dhamirnya dihasr. Ada tuh hasr ada dua, innama dengan illa. Contohnya apa? Al-qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini dhamir apa? Munfasil iyyahu. Kenapa digunakan dhamir munfasil? Kenapa harus? Karena datang setelah ada tu hasr illa iyyah. Juga ucapan penyair itu apa? Ana dzaidul hami az-zimara. Lanjut aja, Pak. Fa inna ma yudafi'u yani ahsa an ahsabi mana? Fa mithli jaba Ja'far apa? Ana dzaidu lahami an yara wa inna ma yudafi'u an ahsabihim an wa mithli. Ana dzaidul hami dzimar wa innama yudafi'u an ahsabim ana aw mithli an haidu. Dihasar dengan innama. Iya kan? Masih ada yang lain syahidnya? Hah? Hafal enggak? Mar. Qad alima Salma wa jaratuha ma qaddar al-farisa illa ana aidu. Ini mudah insyaallah dihafal ya. Ya. Kemudian tempat yang kedua Ja'far. Anyakuna dhamir marfu'an. Bil masdar. Bil masdarin. Bil masdarin mudhaf ila mansubihi. Mudhafin ila mansubihi. Apa maknanya? Anyakuna dhamiru marfu'an bil masdarin mudhafin ila mansub. Maksudnya apa? Agar dhamir yang wajib munfasil ini bagaimana? Yang penting faham, ya. Pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Alah Mar, bantu Mar. Maksudnya apa? Anyakuna dhamir marfu'an bi masdarin mudhafin ila al-mansub bih. Maksudnya apa? Agar dhamir yang wajib munfasil ini dirafakkan oleh, gitu kan? Dirafakkan oleh masdar yang didhafakkan kepada kepada mansubnya. Iya. Paham ya? Ya, agar dhamir yang wajib munfasil ini dirafakkan oleh masdar yang masdar itu disandarkan kepada apa? Mansubnya, ini secara makna mansubnya. Ya. Atau maf'ulnya. Contohnya apa? Mar? Ya, binasrikum nahnu kuntum faizina wa qad. Bagaimana ya Rabbi, coba? Binasrikum nahnu. Ya, irami bagaimana berarti? Binasrikum nahnu. Binasrikum, ba. Harful jar bagaimana? Bahasa Arabia di sini. Bahasa Arabia termasuk huruf jar juga. Nasrikum. Nasri isim majrur bil ba. Ya, alamatu jarhi kasrah huwa mudhaf. Al-kaf kum kan dhamir kaf saja ya. Al-kaf. Dhamir mutasil mabni ala al-dham kan? Fi mahalli jar wa huwa bima'na apa? Bima'na maf mafulun bih. Ya. Maknanya maful bih, secara makna mafulun bih. Mim alamatul jama' nahnunya Rabbi bagaimana? Dhamir munfasil mabni ala dham fi mahalli rafin fa'il. Ah gitu. Ayat syahnya di situ. Bi nasrikum nahnu kuntum faizina wa qad aghra al-ida bikum istilamukum fashala. Di sini syahnya nahnu wajib penggunaan dhamir munfasil nahnu. Kenapa? Karena nahnu dirafa'kan oleh masdar itu nasr, yang mana nasr masdar itu didhafahkan kepada mansubnya secara makna yaitu kum. Ya. Bi nasrikum nahnu. Masdar ada kalanya didhafahkan kepada fa'il, ada kalanya didhafahkan kepada apa? Maf'ul. Ya. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kamil bin nasbin aw bi raf'in 'amalah. Ini penting. Nanti pada bahasanya ada. Lihat, wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah, setelah masdar ini mengejarkan mudhaf ilaih, maka tugas antum kamil. Ya, bin nasbin aw bi raf'in 'amalah. Sempurnakanlah amalan masdar ini dengan yang mansubnya atau yang marfunya. Kalau masdarnya didhafahkan kepada fa'il, maka yang perlu disebutin apa? Maf'ulnya mansub. Ya. ajibtu misalkan min dharbika zaidan. Ya. Tapi kalau masdarnya didhafahkan kepada apa? Maf'ul, berarti yang butuh apa yang disebutkan? Fa'ilnya. Ya, marfu'nya seperti dalam contoh ini binasrikum nahnu. Yang belum disebutkan yang marfu'nya. Di masdar itu idhafahnya imma kepada fa'il atau kepada maf'ul. Kalau dia memang diambil dari fi'il muta'addi, kalau dia didhafahkan kepada fa'il tinggal maf'ulnya. Didhafahkan kepada maf'ul tinggal fa'ilnya. Nanti ada pembahasannya. Ya, di nasrikum nahnu kuntum faizina waqad aghra al'ina bikum istilamukum fashala. Dengan sebab ya pertolongan kami atas kalian, kalian menjadi menang. Padahal ya perbuatan kalian menyerah kepada musuh karena kalian takut itu telah membuat bangkit ya permusuhan musuh. Ya. Membuat tamak musuhnya kepada kalian dengan sebab kalian menyerah. Yang ketiga, Rizki, tempat yang ketiga dari wajibnya penggunaan babil munfasil di mana? Hanya guna amilu dhamir mudmar, apa mana ya? Agar makanya harus saya terjemahnya apa gitu. Ya, apa? Gimana? Agar agar amil dari dhamir yang wajib munfasil itu disembunyikan langsung langsung berarah. Contohnya apa? Wa inna wa in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha fa laysa ila husni tsana'i sabilu. Baik, sebelumnya apa? Ada yang hafal enggak? Idzal mar'u lam yudnas min al-lawmi 'irdhu. Ya. Maka apa setelahnya? Fa kullu ridain yartadihi jamilu. Selanjutnya baru wa in huwa lam yahmil ala nafsihi ala nafsi dhaimaha fa laysa ila husni tsana sabilu. Kalau dihafal kah sih? Hafal. Ada hafal enggak? Dari awal. Idzal mar'u ya. Idzal mar'u lam yadnas min al-lawmi irduhu fa qulu ridain yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil ala nafsihi. Lam yahmil? Lam yahmil ala nafsihi dhaimaha fa laysa ila husni tsana sabilu. Ya, ahsan tabarakallahu fik. Yang lain Marwan, ida gelang-gelang. Wes, belum. Jafar apa kau? Nah, coba. Ida almaru. Yudinas. Min al-lawmi. Irduhu. Ridain. Yartadihi. Jamilu. Terus. Fa in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha fa laysa ila husni tsana'i sabilu. Difahami aja cepat kok. Ini bagus. Ada faedah yang lain kan antum selain punya syawahid, punya syawahid yang lain maknanya diambil. Iya kan? Jadi ketika antum belajar satu hadis yang berkaitan dengan ini ha. Wa in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha, i'rabnya bagaimana? Rizki. Wa in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha, i'rabnya bagaimana? In harfu syartin jazim tajzimu fi'lain. Terus al-awwal fi'l syarat, ats-tsani jawabuhu ya huwa dhamir munfasil bi'an fa'il. Dhamir munfasil mabni ala al-fathi fi mahalli rafin fa'ilun li fi'lin mahdhuf yufassiruhu wa ba'dah. Apa takdirnya? Wa in lam ya. Kenapa wajib di sini fi'il yang disembunyikan ya? Karena sudah ditafsirkan yang namanya mufassir dan mufassal tidak boleh kumpul. Ya, jadi enggak boleh sebutkan. Contoh yang lainnya apa? Ada yang hafal? Fa in anta lam yanfa'ka 'ilmuka fantasib. La'allaka tahdika al-qurunul awailu. Fa in anta, di situ apa? Takdir fi'ilnya. Fa in lam tantafi' bi'ilmika. Fa in lam tantafi' bi'ilmika. Jadi enggak mesti persis fi'il yang ditakdirkan itu. Nanti ada pembahasan khusus ini. yang jelas yang setelahnya itu menunjukkan kepada yang mahdud. Kadang persis, kadang tidak. Kadang nggak cocok sih kalau dipersiskan itu. Ada masanya nanti. Ilam tantafi' dibuang fi'ilnya, maka muncul dari dhamir yang tadi mustatir jadi baris dan munfasil. Itu in hakikatnya masuk ke fi'il, cuma dibuang. Yang ke ada hafal atau? Coba fa'in anta qurunul awal. Nah, Iwan hafal? Ya, sekarang ini langsung lihat sekali hafal ini. Ada sekali baca hafal. Coba Marwan, fa'in lam yanfa'ka ilmuka fantasib la'allaka tahdikal qurunul awal. Yang keempat, tempatnya keempat. Marwan, di mana? Wajib menggunakan dhamir munfasil. Tempatnya keempat. Apa maksudnya? Iya. Agar amir dhamirnya diakhirkan, dhamir ini didahulukan. Contohnya apa? Iya kena wudu. Irobnya bagaimana iya kena wudu? Mabni? Ah, fathi. Sukun, iya kan sukun. Al sukun fi mahalli mafulun bih qaddam. Kaf yang khabar bukan iya mudhaf dan mudhafilah, bukan. Ya. Tapi ada juga yang pernah seperti itu ya. Kalaupun salah mending banyak pendapat salah, udah keliru, tapi mending ada yang berpendapat demikian. Nak budu? Iya. Afa'iluhu fihi. Oh, nak budu jawazan. Ujuban takdirhu nahnu. Al-Khamis yang kelima, di mana harif? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ya, amil dalam ilmu nahwu ada berapa macam? Ada berapa macam amil itu? Ada berapa macam amil? Dua, yang pertama amil yang lafzi yang paling banyak, amil lafzi. Seperti mubtada amil bil khabar, huruf jar amil bagi isim majrur, inna juga amil, kana juga amil. Ada juga amil yang makna bi ini, yang rajih cuma dua saja. Ya kan, al ibtida dengan apa? At-tajarrud. Contohnya apa? Allahumma anna 'abdun athim. Ya. Mana di sini syaitnya? Ana. Ya, di situ wajib menggunakan dhamir apa? Munfasil ana. Kenapa? Karena amilnya ana adalah hal ibtida, bukan mubtada. Beda itu mubtada. Ibtida. Ya, permulaan. As-sadis yang keenam. Ya. Agar mahmud dhamirnya atau agar dhamirnya menjadi mahmud bagi nafi. Contohnya wama antum bimu'jizin. Dalam ucapan punya kira apa? In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala ahadi illa ala adhafi al-majanin. Apa? Gafar. Pendek ya. In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adhafi al-majanin. Ya, jangan malas menghafal ya. Dihafal kan hafal insyaAllah. Yang ketujuh, balik lagi as-sabi', setelah ini siapa yang bisa menyebutkan secara cepat? 10. Ini enggak usah contohnya. Siap-siap ya. Ya, yang ketujuh. Kalau yang dia sebuah apa 10 berarti hafal. Kalau dia hanya satu-satu saja baru menghafal. Satu ya di sini giliran saya. Di sini giliran saya. Tidak ketahuan. Itu pengalaman. Ya. Ya, dhamirnya dipisah oleh ya, oleh makmul yang lain. Contohnya apa? Ya, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ya, seandainya disambung, misalnya dikatakan yukhrijukum, iya kan? Yukhrijukum. Tapi karena dipisah oleh makmul yang lain, maka wajib menggunakan dhamir munfasil yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ucapan penyairnya hafal? Mubarak. Ya, sah. Ya. mubarra'un min ayubin nasi kullihim wallahu yar'a Abu Hafsin wa iyana. Ini membantu antum loh menghafal syir-syir ini, khususnya ketika antum belajar balaghah itu, melatih fasoha al-kalam. Enak ini kan, baik ya. Yang ke-8 apa? Ya, dhamir datang selalu ma'iyah. Contohnya ucapan penyair itu falaitu la anfak ahdu qasidatan takunu wa iyaha biha mathala. Mathalan ba'di masyadayah. Hafal? Falaitu? Enggak hafal. Saya enggak hafal. Belum sempurna lagi merujaknya. Yang penting bisa jawab aja lah bagiannya. Yang serius ya, biar hasilnya lebih maksimal. Falaitu lanfaku ahdu. Lanfaka ini akhwat apa? Akhwat kanak. Ini merupakan isimnya, menasabkan khabarnya. Isimnya musyatir fihi ujuban adru anak. Khabarnya mana? Ahdu, jumlah fi'liyah. Qasidatan makhulnya ahdu. Iya. Ya, di sini syaitnya wa iyyaha digunakan dhamir munfasil karena datang setelah wa'u dengan makna ma'a. Iya. Bihaha kembali wa'u pada qasidah. Iya. Masalah khabar takun fa'alaitu, aku bersumpah nah, saya akan selalu melantunkan satu qasidah yang kamu bersama dia dengan sebab qasidah ini menjadi masalah setelahku, masa pengkhianatan ini. Iya, pengkhianatan ini. Senjatanya penyair. Yang ke-8? Yang ke-9? Yang ke-9? Iya, datang dhamir setelah amma. Contohnya? Amma ana masyairun. Masyairun. Ya, i'rabnya mudah. Amma harfu syaratin wa tafsil. Ya kan? Ana dhamir munfasil, mabni ala sukun, fi mahalli apa? Rafin mubtada. Fa rabithah. Ya, jawab syarat. Kemudian istilahnya apa? Khabar marfu'. Khabar marfu'. Yang ke-10. Ya. Ketika huruf dhamir ini datang setelah lam al-fariqah itu apa? Lam al-fariqah itu apa? Lam yang membedakan antara in mukhaffafah min as-saqilah dengan in dengan makna nafi. Kalau ada lamnya berarti maknanya apa itu? Nafi atau mukhaffafah? Mukhaffafah. Iya, mukhaffafah. Iya. In kullu nafsin lama 'alayha hafid dalam satu qiraah. Innya di situ nafiyah. Lama lamnya fariqah. Ya, nanti akan datang bahasanya. Hafal syahidnya. In wajadtu shadiqa haqqan la iyyaka famurni. Famurni falan azala. Kalau nazar mesti yang airnya bahir ini supaya bahir. In wajadtu as-sadiqa haqqa. Aku mutlak haqqa. As-sadiqa maful yang pertama, iyyaka maful yang kedua. Ada yang bisa mengumpulkan 10 ini? Enggak usah syawahidnya yang pertama ini, dua ini, tiga ini, 10. Ada yang bisa? Kalau enggak 10 ingat. Belum 1000 loh. 10. Ini berarti 1000. Ada yang hafal 10? Nah, nanti keluar nanti. Ya. Kemudian terkadang ini kan disebutkan wa fi ikhtiyari. Ya, maksudnya fi ikhtiyari apa? Ya. Fi an-nasr. Prosa kalam bebas. Bukan pada nazm. Adapun pada nazm datang pengguna apa? Dhamir munfasil. Meskipun masih mungkin digunakan dhamir muttasil. Contohnya ucapan penyair itu apa? Bil ba'ith al-warith al-amwati boleh. ya qad dhaminat iyyahum al-ardhu fi dahri dahariir. Jadi di sini al-muqsam 'alaihi sesuatu yang disumpahinya disebutkan, baru dia menyebutkan al-muqsam bih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bil ba'ith al-warith demi zat yang membangkitkan dan mewarisi orang-orang mati. Qad dhaminat iyyahum al-ardhu, yang mana bumi telah meliputi jasad-jasad mereka. Fi dahri dahariir, di masa masa yang sangat susah. Asyada'id fi dahri dahariir, asyada'id dalam kesulitan-kesulitan yang sangat. Muqsam 'alaihi pada setelahnya. So, kan ada qasam, qasam ada muqsam bih, ya kan? Qasam itu ada tu qasamnya. Wawu di sini ba, ya. Kemudian ada al-muqsam bihi, nama Allah. Ada al-muqsam 'alaihi. Ya. Sesuatu yang disumpahi. Qaf wal Qur'anil Majid. Al-muqsam bihi mana? Wal Qur'an, al-Qur'ani al-Majid. Yang setelahnya disebutkan. Ya itu. La uqsimu bihadzal balad. Ini mana maksudnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu fi kabad. Ayo kita lanjutkan ke bait berikutnya. واصل أو يفصلها أصلنه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا أختر غير اختار الانفصالا واصل أو يفصل. Silahkan kamu gunakan ضمير متصل atau ضمير منفصل. Itu makna apa? Sil أو يفصل. أو di situ حرف عطف للتخير untuk memberikan pilihan. Jadi melengkapi pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya adalah hukum asal, yaitu bahwasanya apa? Ketika mungkin digunakan dhamir muttasil, maka tidak boleh beralih berpindah kepada dhamir apa? Munfasil. Pembahasan berikutnya adalah tempat di mana boleh ya kamu gunakan dhamir munfasil meskipun masih bisa digunakan dhamir apa? Muttasil. Wasil aw ifsil. Ya, jelaskan. Au harfu 'athfin sil fil amir fil amr, jadi apa? Wasala yasilu sil, maksudnya sil adalah silakan gunakan dhamir muttasil. Au ifsil, atau silakan kamu gunakan dhamir munfasil. Ya, wasil au ifsil, atau sambung atau ifsil, pisahkan. Ha asalnihi, ya, ha pada asalnihi, ya, bisa juga tadi silakan kamu gunakan dhamir muttasil atau munfasil pada ha yang ada pada salnihi. Ya. Ha sebagai apa i'rabnya? Maful bih. Ya, tanaza'a fihi al-'amilan, ya kan? Diperbutkan oleh fasil dan ifsil. Yang diberikan mana di sini? Ifsil. Adapun sil itu juga butuh maful karena ya kebutuhannya adalah kepada fadla, maful bih kan fadla. Ah, dibuang saja. Ya. Silakan kamu gunakan dhamir muttasil atau munfasil pada ha'a. Mudhaf dia. Salnihi kusida lafzuhu li. Jumlah kusida lafzuhu mudhaf ilaih. Ya. Silakan gunakan dhamir muttasil atau dhamir munfasil pada ha yang ada pada salnihi. Ya. Salnihi. Apa artinya salnihi? Sal. Ini isinya fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ya kan? Sal. Fi'lu. Apa? Amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban tatru anta, kan? Nun lil miqayaya dhamir muttasil mabni ala sukun mi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Alha dhamir muttasil mabni ala kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih tsani. Sehingga terjemahannya salnihi, silakan kamu minta itu kepadaku, gitu. Misalkan al-mal, al-malu salnihi, harta itu silakan kamu minta kepadaku harta itu. Di sini boleh dikatakan salnihi dengan menggunakan dhamir muttasil, boleh juga dengan dhamir munfasil salni iyahu. Ya, paham ini? Sekarang dhabitnya apa sih? Ya, dhabitnya salnihi. Dhabitnya salnihi ya nanti bisa dikiaskan dengan salnihi di mana boleh antum Ya enggak mesti salih, enggak mesti hak juga. Ya, bab ini saja ya. An yakuna hadha dhamir, agar dhamir ini, yakni dhamir yang boleh munfasil dan muttasil, an yakuna hadha dhamir thaniya dhamiraini. Thaniya dhamiraini adalah yang kedua dari dua dhamir mansubain yang mansub. Bi fi'lin ghairi nasikhin. Yang mansub dengan fi'il yang selain nasikh. Awaluha akhas, yang pertama lebih khusus dhamirnya daripada yang kedua. Itu dhamirnya apa? Salnihi. Yaitu agar dhamir ini yang boleh munfasil dan muttasil dalam penggunaan adalah yang kedua. Dhamir yang apa? Yang kedua dari dua dhamir yang sama-sama mansub oleh fi'il yang selain fi'il nasikh, kana dan akhwatnya selain itu. Dhamir yang pertamanya yang mansub itu lebih khusus. Jadi dhamir itu ada tingkat-tingkatannya kan? Mutakallim lebih khusus atau paling khusus. Yang setelahnya apa? Khitab. Yang setelahnya apa? Al-ghaibah. Seperti dalam contoh ini salnihi. Mana di sini dhamir yang keduanya pada salnihi? Ha kan? Agar dhamir yang boleh munfasil dan mutasil itu di sini ha contohnya. Ya. Adalah yang kedua dari dhamir, dari dua dhamir yang masuk. Ini kan masuk semua. Iya dengan hak, ya kan? Dinasabkan oleh fi'il sal, dan sal itu bukan termasuk fi'il yang nasih kan? Iya. Kemudian yang pertamanya ya lebih khusus daripada hak. Kenapa? Karena ya dhamir mutakallim, hak ghaib. Silakan digiaskan ya mesti. Pokoknya setiap fi'il yang dia butuh kepada apa? Dua maf'ul bih. Iya. Butuh kepada dua maf'ul bih pada selain nawasikh ya. Ataupun bukan hanya fi'il ya, yang bermakna fi'il, isim fa'ilnya ya. Nanti akan datang tambahan jelasannya. Wa ma asbahahu. Ah, lihat ini penting di sini. Penting lewat. Wasil awif silha asalnihi wa ma asbahahu. Silakan gunakan dhamir muttasil atau munfasil, atau silakan wasalkan atau pisahkan ha pada salnihi wa ma asbahahu di sini. Dan ma asbahahu. Nah, ini penting. Kalau pensyarah, yang syarah Ibnu Aqil, memaknai ma di situ saya bacakan saja lah ya, para kalian yang mau nulis, karena nukil dari mana ya, pada Al-Khudhari atau yang lainnya, lupa. Asyara syarih fi hillihi ila annahu ala hadzi mudhaf. Kalau pensyarah ya, pensyarah mengisyaratkan fi hillihi dalam mengurai makna ucapan an-nazim di sini, ila annahu ala hadzi mudhaf, itu bahasanya ucapan Ibn Malik ma'ashbahahu, katanya ini kata pensyarah ya. Maksudnya ila annahu ala hadzi mudhaf, di situ ada hadzf pembuangan mudhaf. Ya. Wa ma waqi'a ala fi'lin, dan maknya itu bermakna fi'il. Ma waqi'atun ala fi'lin. Sehingga takdirnya wa ha'a kulli fi'lin. Ya. Ashbaha salnihi. Saya ulangi, asyara asyarih fi hillihi ila annahu ala hadzi mudhafin wa ma waqi'atun ala fi'lin. Ala fi'lin ay wa ha kulli fi'lin ashbaha salnihi. Lanjutkan ya, tulis saja dulu. Fayuhi mukhtisasu al-hukmi bil-ha'i. Fayuhi mukhtisasu al-hukmi bil-ha'i wal-fi'li biha'i wal fi'li wa laysa kadzalik. Ini bagus juga. Asal dari Al-Asmuni atau siapa ya, nah lupa ini. Belum tertulis. Jadi kalau pensyarah versinya memahami ma asbaha, di situ ma itu ala takdir hadzi al-mudhaf, di atas penakdiran pembuangan mudhaf. Dan maknya oleh asyarih dibawa kepada makna fi'il. Ya. Dibawa kepada apa? Makna fi'il. Kemudian haknya, dhamir haknya asbahahu, ini kembali kepada salnihi. Ini versinya siapa? Asyarih, nanti bagaimana akan kita baca nanti. Jadi terjemahannya kalau menurut versinya Asyarih, sil al-sil, silahkan sambung atau pisahkan hak pada contoh salnihi dan hak pada setiap fi'il yang menyerupai salnihi. Atau kebenarannya cuma kurang luas. Paham ini maknanya? Menurut versinya siapa ini? Asyarih, ya. Silakan disambung atau disambung atau diputus hak salnihi dan hak dari setiap fi'il yang menyerupai apa? Salnihi. Ini kelemahannya kata Allah Al-Asy-Syuni. Fayuhim ikhtisasul hukmi bilha. Ini mengesankan bahwasanya hukumnya terkhusus pada dhamir hak saja. Iya kan? Berarti hak saja pembahasannya. Padahal tidak demikian. Kan? Ini kesalahan yang pertama, mengesankan penghususan hukum dengan hak wal fi'il dan fi'il saja, berarti amilnya harus fi'il saja. Itu kan? Ini tidak pas. Walaysa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Fal ahsan, maka ini bagus. Kalau Al-Asy-Syuni malah dinukil sini, dinukil. Fal ahsan ja'lu al-Asy-Syuni. Maka yang lebih bagus adalah ja'lu al-Asy-Syuni, perbuatan al-Asy-Syuni yang menjadikan ma waqi'atan ala dhamir. Ala dhamir. Katanya yang lebih bagus adalah perbuatannya al-Asy-Syuni fi ma, perbuatan beliau menjadikan ma waqi'ah ala dhamir. Jadi ma di sini kembali kepada dhamir. Kemudian wal ha fi asbahahu, dan ha pada asbahahu aidatun li ha isalnihi, kembali kepada ha salnihi. Sehingga takdiran maknanya beda dengan tadi Asy-Syarih. Tadi maknya katanya apa? Kata Al-Asy-Syuni maknya kembali kepada dhamir. Paham? Kemudian asbahahu ha, kembali mana mana ha di sini? Asbahahu yakni ha salnihi. Sehingga terjemahnya kalau menurut versi Al-Asy-Syuni dan yang lebih bagus, silakan sambung atau putus ha salnihi dan dhamir. Tuh, dan dhamir yang menyerupai ha salnihi gitu. Ini lebih luas. Nanti enggak mesti hak salnihi saja, bisa dhamir yang lain. Kemudian juga enggak membatasi amilnya itu fi'il. Iya kan? Ya. Wa asbahahu aidatun liha salnihi. Yani takdir maknanya ay wa kullu dhamirin asbahaha salnihi. Ay wa kullu dhamir, yani setiap dhamir asbaha yang menyerupai ha salnihi fi ma sayati, fima sayati sawa'un kana amiluhu fi'lan, sama saja amilnya fi'il, kama masalah sebagaimana dicontohkan, au isman atau fa'il atau amilnya isim. Jadi kami siapa? Fi'il. Kalau yang dicontohkan kan amilnya apa? Salnihi fi'il kan? Tidak mesti. Seperti contohnya ad-dirhamu ana mu'tikahu. Ad-dirhamu ana mu'tikahu. Dirham itu aku berikan kepadamu. Gitu. Ad-dirhamu ana mu'tikahu. Tuh. Ya. Mu'tikahu. Wala juga mu'tika iyahu. Di sini ambilnya fi'il bukan? Bukan. Isim fa'il, ya kan? Mu'tik. Ya. Kalau dengan fi'il kan ad-dinaru a'taitukahu, ya kan tuh. Kalau pakai isim fa'il anak mu'tikahu. Ya mu'tikahu ma atau selainnya enggak mesti hak, tergantung kebutuhannya, ya kan? Mu'tikahu mu'tikaha gitu. Paham enggak? Paham ya, coba ya. Silakan sambung atau pisahkan dhamir hak pada salnihi dan dhamir yang semisal apa? Hak salnihi. Ya. Ini lebih luas. Ini pembahasan yang pertama. Berikutnya fi kuntuhu al khulfun tama. Jadi kalau pada contoh sanihi atau yang sesuai dengan babitnya yang sudah lewat tadi, ya kan, sudah lewat, itu apa? Agar domir ini yang boleh munfasil dan muntasil adalah yang kedua dari dua domir yang dinasabkan oleh fi'il atau diluaskan lagi atau bimakna fi'il, ya kan, oleh fi'il atau yang semakna dengan fi'il tapi ghairu nasikh, ghairu nasikh, yang pertama lebih khusus, yang pertama lebih khusus. Ini boleh dengan dua sisi. Ya, nanti akan ada, ini disepakati, saya mutafakun alaih. Ya, disepakati bahwa saya boleh dengan dua sisi. Dan sepakat juga bahwasanya yang lebih rajih muttasil. Pada contoh salnihi ini. Yang lebih rajih apa? Al-muttasil. Ya Allah alam, di sini juga mengisyaratkan perbuatan beliau Ibnu Malik yang mendahulukan sil, menunjukkan bahwa saya lebih rajih apa? Al-muttasil. Wasil ayusil, ya kan? Ini menunjukkan bahwa saya beliau mentarjih apa? Muttasil, meskipun boleh dengan dua sisi. Bahkan di dalam Al-Quran hanya datang mutasil semua. Ya, fasayakfika humullah, ya kan? Fasayakfika humullah. Ini kan yakfi sama butuh dua maful juga kan? Fasayakfika humullah. Allah akan menjagamu dari mereka. Pakai mutasil. Dalam Al-Quran semuanya mutasil. Ya. Iyas'al kumuha, tuh kan? Iyas'al kumuha. Itu domirnya bukan hu, tapi ha. Anul zimuku muha. Iya. Dan boleh juga mutasil. Iya. Wa fi kuntuhu al-khulfun tama. Sedangkan pada kuntuhu al-khulfun tama, khilaf itu disandarkan adanya kepada para ahli nahwu. Fikuntu al-khulfu intama, aslinya ini al-khulfu intama gitu. Fikuntu untusib intama itu disandarkan adanya intasaba. Pada kuntuhu al-khulfu intama. Tadi yang sebelumnya wa ma'ashbahahu, berarti ma ma'atuf kepada yang sebelumnya ya, kepada hak itu ya. Dan da ma dia si mausul mabni ala sukun. Ya, pada mahalnya nasab berarti jumlah silanya asbahahu. Asbahahu fi'lun madh mabni 'ala fath wa fa'iluhu dhamir mustadir fihi jawazan taqdiru huwa yu'ti lamma al-hadhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, ini baru fi kuntuhu al-khulfu antama intama. Baru itu. Ya. Syar majrur muta'alli bi intama al-ati. Al-khulfu mubtada, intama di i'rab jah. Fi'lun madh mabni 'ala fath al-muqaddar wa fa'ilu mustadir fihi. Hah? Jawaz an tadru wa ya'dila al-khulfu. Ya. Dan jumlah intama pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabarnya. Ya. Perselisihan itu, perbedaan pendapat itu ditetapkan pada kuntuhu. Maksudnya apa perbedaan dalam apa? Hah? Dalam hal tarjihnya atau boleh tidaknya? Munfasil dan mutasil atau tarjihnya fil mukhtar, ya fil mukhtar, bukan dalam hal boleh tidaknya. Kalau boleh tidaknya munfasil dan mutasil, boleh, enggak ada khilaf. Kuntuhu boleh, kuntu iyahu boleh. Jadi khilafnya di mana? Fil mukhtar, yang terpilih itu apa gitu. Ya, apakah mutasil atau munfasil? Kalau pada bab salnihi yang terpilih apa? Mutasil. Kalau pada kuntuhu ada khilaf gitu, paham ya? Kadzaka khiltanihi, demikian pula pada khiltanihi. Ini persis seperti hak yang ada pada kuntuhu pada khilaf. Ini ada khilaf juga gitu. Ini artinya kadzaka itu khabar dia. Jar majrur muta'alli bi mahdhuf khabar muqaddam, ya kan? Khiltanihi itu mubtada. Antum mungkin lah khiltanihi mubtada. Itu kan fi'il. Jumlah lagi, ya kan? Jawabannya apa? Qusida lafdhu. Timogan lafadznya lafadz khiltanihi. Pun demikian ada khilaf terkait dengan al-mukhtar yang dipilih itu apa. Paham ya? Wattisala akhtaru, ini maful bi muqaddam. ittisal akhtaru. Dengan dhamir muttasil aku pilih. Menapa saya pada kuntu dan khiltani apa? Lebih memilih apa? Al muttasil. Kenapa? Karena itu yang asal gitu. Masih bisa digunakan dhamir muttasil ya sudah. Pakai muttasil. Ya. Yeah. Jelaskan lagi akhtar fi'il fa'il. Fa'ilnya anak. Ghairi. Titik itu sudah selesai ya. Ghairi ikhtar al-infisala. Ghairi lafanya umum ya. Ghairi itu umum. Dia itu ghairi itu ya. Perhatikan. Yang termasuk lafad yang mutawah. Mutawaghil fil ibham. Tenggelam dalam keibhaman. Sehingga meskipun. Meskipun apa? Meskipun didofakan maknanya tetap umum. Ghairi selain Ibn Malik. Seolah-olah banyak sekali ya. Ini bukan selain Ibn Malik. Ya. Padahal ini bukan katanya si Bawai. Beliau mengucapkan ghairi itu takduban. Berada pada si Bawai. Beliau tokoh pendahulu. Ya tokoh besar. Kalau dikatakan kata si Bawai seolah-olah saya dibandingkan dengan si Bawai gitu. Ghairi selain saya maksud beliau itu ini am tapi yuradu bihi. Apa? Am. Yurul lebih apa? Al-khusus. Selain saya, ya bukan semua ahli nahu bukan. Si bawah yang tanya gini. Ikhtara al-infisala. Ikhtara memilih penggunaan dhamir munfasil pada kuntuhu dan khiltanihi. Paham gak? Hah? Ghairi ikhtara al-infisala. Mubtada jumlah ikhtara al-infisala apa? Hah? Khabar. Coba mana jelas ya? Hah? Silakan gunakan mutasil atau munfasil pada hak salnihi dan pada hak yang semisal salnihi. Kemudian setelah itu bahasan baru lagi. Khilaf itu terjadi pada guntuhu. Demikian pula khilaf terjadi pada khiltanihi, yakni khilaf terkait dengan apa? Al-arjahiyah ataupun al-mukhtar. Yang lebih rajih, lebih terpilih mana gitu. Adapun saya, ya lebih memilih yang muttasil. Adapun selain saya, si bawah diantaranya lebih memilih munfasil. Jadi harus pahami ya rohnya dan mananya. Ingat nunggu tiga baca itu. Merojah itu ada faedahnya. Bukan hafalannya saja. Asyara. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan gak? Sekarang babitnya kuntuh belum ya? Babitnya kuntuh. Batasannya kuntuh. Kalau tadi babitnya salnihi bagaimana? Agar domir yang boleh munfasil dan mutasil ini adalah domir yang kedua dari dua domir yang mansub, ya kan? Oleh fi'il atau yang semisal fi'il yang huruf nasikh. Paham ini? Udah terjemahannya aja gak apa-apa yang paham. Karena antum Arabnya hanya sekedar hafal saja. Ketika ditanya diucapkan kemudian yang paham. Percuma kan? Ya. Babitnya kuntuh adalah an yakuna hadha domir. Agar domir ini maksudnya apa? Hah? Nyambung gak? Domir ini yang boleh munfasil ataupun ya mutasil ini terus paham. Ini terus lil'ahad itu. Agar domir ini yang boleh mutasil dan munfasil ya. Khobaran likana. Datang sebagai khobar bagi kana. Au ihda khawatiha au salah satu dari temannya kana. Fikuntuhu. Al-hal disini robnya apa? Khobar kan? Bagi kana. Iya kan? Ya boleh dikatakan. Kuntuhu atau kuntu iyahu. Kertomir ini yang boleh munfasil dan mutasil adalah apa? Khabar dari kana. Iya. Atau salah satu dari temannya apa? Kana. Adapun dhabitnya khiltanihi. Ya, dhabitnya khiltanihi. Saya buka dengan dhabit-dhabit seperti ini. Nanti pas masuk itu enggak terlalu sulit insyaAllah. An yakuna hadha dhamir thaniya dhamiraini mansubaini. Agar dhamir ini yang boleh muttasil dan munfasil adalah thaniya dhamiraini mansubaini. Yang kedua dari dhamir yang dinasabkan oleh fi'il yang nasikh. Tuh. Fi fi'il nasikh min babi dhanna. Nah, dengan fi'il yang nasikh, yang nasikh itu apa? Yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Iya kan? Berarti aslinya apa? Dua maful ini mubtada khabar, iya kan? Ya. Min babi dhanna, awaluha akhas min ath-thani, yang pertama lebih khusus daripada yang kedua. Kalau saya ulangi, dhamirnya khiltani an yakuna hadha dhamir, agar dhamir ini yang boleh muttasil munfasil adalah thaniya dhamiraini mansubaini, yang kedua dari dua dhamir yang dinasabkan oleh fi'il yang nasikh. Iya. Min babi dhanna, min babi dhanna. Awaluhu akhas min ats-tsaniyah. Khiltanihi. Khiltanihi. Engkau. Iya. Menyangka saya itu dia. Yang kau menyangka diriku dia. Wala khiltani iyyahu wala khiltanihi. Dan kita dapati ya di situ ya dan ha adalah apa? Dhamir yang mansub ya kan? Dinasabkan oleh apa? Akhadu dhanna. Khala kan akhadu dhanna ya kan? Khala. Ya. Dan yang pertama ya-nya lebih khusus ya kan daripada ha. Kenapa? Ya mutakallim ha lil ghaib. Ya aslinya bukan khabar, ana huwa, aku adalah dia. Nanti akan ada apa nih rasanya. Wattisala akhtaru ghir ikhtara al-intisala insyaAllah. Ya. Kita baca penjelasannya, syarahnya. Asyara fi hadain al-baitain ila al-mawadi' allati yajuzu an yuta fiha bidhamir munfasilan ma'a imkani an yuta bihi muttasila. An-Nadhim mengisyaratkan pada dua bait ini kepada tempat-tempat yang boleh padanya didatangkan dhamir dalam keadaan munfasil, atau terjemahan mudahnya saya daripada munfasil karena kayak hal, atau kalau terjemahan bebas juga enggak apa-apa. Tempat-tempat yang padanya boleh didatangkan dhamir munfasil boleh. Padahal masih mungkin didatangkan dhamir apa? Muttasil. Paham kan? Ya. Jadi beliau mengisyaratkan pada bait atau dua bait ini pada tempat-tempat yang boleh digunakan dhamir munfasil padahal masih bisa mungkin digunakan dhamir muttasil. Fa syara bi qawlih, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya salnihi salnihi ila ma yata'adda ila maf'ulaini, kepada amil yang muta'addi kepada dua maf'ul. Atsani min huma laysa khabaran fil asli. Maf'ul yang kedua aslinya bukan apa khabar. Semisal nihi ta'addirhamu salnihi, dirham itu silakan kau minta itu kepadaku. Salnihi ya, artinya kan anak. Ha, kembali kepada dhamir kan? Itu bukan aslinya, bukan muta khabar. Kan? Yang keduanya bukan khabar aslinya. Wa huma dhamiran, dan keduanya dua dhamir. Ya dengan ha dhamir. Ya. Dan di catatan hati juga ada definisi yang lain, ada batasan yang lain. Nahu ad-dirhamu salnihi, dirham itu salnihi, silakan kau minta itu kepadaku. Dirham itu ada cuma salnihi, khabar penahannya rafa. Fa yajuzu laka fiha salnihi al-ittisal, maka boleh bagimu pada hak salnihi penggunaan dhamir muttasil. Contoh salnihi atau munfasil. Contoh salnihi yahu. Itu yang lain sudah kita lewatkan. Banyak mah, antum cari fiil-fiil yang butuh pada dua maf'ul yang asli keduanya bukan khabar. Maksudnya besar ini itu. Wa kadzalika kullu fi'lin asbaha halat. Ya. Wa kadzalika kullu fi'lin asbaha. Demikian pula setiap fiil yang menyerupai salni, dia membatasi fiil ya kan? Padahal tidak mesti fiil kan? Di sisi fa'il juga tadi kan? Ana mu'tika wa ajrahu ana mu'tika. Demikian pula setiap yang menyerupai salni. Nah, ajrahu a'taituka hu wa a'taituka iyyahu. Boleh? Akan muttasil a'taituka hu, akan munfasil boleh? A'taituka iyyahu. Nah itu kan yang tadi saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya asyarih seperti itu memahami ma asbahau ini dhamir kulli fi'lin asbaha salmihi. Wa zahiru kalam al-musannif annahu yajuzu fi hadhihi al-mas'alah al-infisal wa al-ittisal 'ala sawa. Yang zahir dari ucapan musannif bahwasanya boleh pada masalah ini, masalah apa? Hah? Salmihi. Jangan salah apa ya. Munfasil atau muttasil, ala sawa, derajatnya sama, seimbang. Yang dipahami oleh apa? Asy-Syarih. Tapi mungkin juga yang lain memahami dhahir musannif lebih milih muttasil ya, karena beliau mendahulukan menyebutkan apa? Muttasil, asil, min al sila. Huwa bahiru kalami asbari nahriyin, itu yang tampak dari kalam kebanyakan ahli nahwi, ini sama imbang pada sanihi dan yang semisalnya antara penggunaan dhamir muttasil dan munfasil. Di antara ahli nahwi yang pendapatnya demikian adalah Ar-Rumani Ibn Tarawah. Wa zahiru kalami sibawai, adapun zahir yang tampak pada ucapan atau pendapat pada ucapan sibawai, annal ittisal fiha wajib, bahwasanya penggunaan dhamir muttasil padanya pada apa? Hah? Salihi, jangan hilang jejak, wajib. Wa annal infisala makhsusun bi syi'r, dan bahwasanya penggunaan dhamir munfasil itu katanya dikhususkan pada syi'r, tapi ini mahjujun alaih pendapatnya sibawai. Kalam sibawai kalau itu benar nisbahan padanya, ini terbantahkan dengan hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata innallaha mallakakum iyahum, innallaha mallakakum iyahum, Allah telah menguasakan para budak itu kepada kalian. Walau syaa mallakahum iyakum, walau syaa mallakahum iyakum, kalau Allah mau Allah balik kamu jadi budak, mereka jadi tuannya, sehingga kalian hendaknya berlaku baik pada mereka. Innallaha mallakakum iyahum. Di sini menggunakan dhamir apa? Munfasil kan? Mallakakum iyahum. Kalau mutasil jadi apa? Mallakakumuhum, ya kan? Dan berat ternyata pada contoh ini untuk menggunakan apa? Mutasil. Beratnya apa? Karena di situ beratnya ada perkumpulan wawu dengan tiga dhammah. Iya kan, berkata malakakumuhum, ada dhammah, kemudian ada wawu setelahnya dengan dhammah, ya kan? Ada perkumpulan wawu dengan tiga dhammah ya. Malakakumuhum. Berarti ya? Berarti kan lebih enak malakakum iyahum, lebih enak kan? Jadi yang sahih boleh dengan dua isi. Sebenarnya banyak ittisal. وأشار kita tambahkan adapun kalau amilnya selain fi'il pada bab sanihi, masih pada bab sanihi ya, kalau tadi kan yang lebih rajih apa tadi pada bab sanihi al-tisal ini kalau amilnya fi'il, adapun kalau amilnya bukan fi'il seperti sifat isim fa'il, maka lah yang lebih rajih infisal. Kenapa? Li dhu'fihi. Apa saya ulangi? Amma fil ismi, gitu. Amma fil ismi fal infisal arjah. Kami tulis. Adapun pada isim, yakni ketika amilnya adalah isim, fal infisal arjah, maka penggunaan dhamir munfasil lebih rajih. Kenapa? Li dhu'fihi 'an ittisali al-ma'mulain bih. Karena lemah isim untuk bersambung dengan dua ma'mul sekaligus al ma'mulaini bihi. Kenapa? Karena isim ini far'ul fi'il, dia beramal karena cabangnya fi'il. Yannahu likauni far'ul fi'li fil 'amali. Wa min al wasli, di antara contoh wasl pada isim ada juga wasl, fasl juga ada. Di antara yang contoh wasl apa wasl itu? Al ittisal. La in kana hubbuka li sadiqa, saya syirnya ini semoga tidak salah ini. La in kana hubbuki li sadiqa laqad kana hubbiki haqqan yaqina. Di sini syairnya laqad kana hubbiki, lihat laqad kana hubbiki haqqan yaqina, hubbiki, cinta saya kepadamu. Kemudian juga kalau kita tambahkan, boleh juga infisal fima waqa'a min ad-dhamir, fima waqa'a min ad-dhamair mansuban bi masdarin mudhaf ila dhamir. Saya bacakan saja itu ya. Boleh juga penggunaan dhamir muttasil dan munfasil juga pada ma waqa'a min ad-dhamair mansuba bi masdarin mudhafin ila dhamir ila dhamirin qablahu huwa fa'il. Ya. Mau tulislah. Ya juzu al-ittisal wal infisal aidan fi ma waqa'a min ad-dhamir min ad-dhamir. Yajuzu al-ittisal wal infisal aidan fi ma waqa'a min ad-dhamair. Ya. Orang ini boleh al-ittisal atau al-infisal juga pada apa yang datang dari dhamair mansuban, yang dhamir itu mansuban dinasabkan bi masdarin oleh masdar mudhafin, yang masdar itu mudhaf ila dhamir, kepada dhamir. Kepada dhamir. Seperti tadi contohnya. Ila apa? Dhamirin qablahu. Ila dhamirin qablahu. Huwa fa'il. Yang mana dhamir yang masdar itu digofahkan kepadanya adalah fa'ilnya. Saya ulangi, boleh penggunaan dhamir muttasil atau munfasil juga pada apa yang datang dari dhamir-dhamir yang dia dinasabkan oleh masdar, yang masdar ini diidhofahkan kepada dhamir. Ya. Yang masdar ini apa? Diidhofahkan kepada dhamir. Qablahu huwa fa'il. Ya, sebelumnya fa'il. Contohnya yang contoh jelas, kana fi raqiha amar min as-sibr. Kana firaqiha. Ini boleh kita firaqiha, boleh firaqiha. Kita terapkan batasan tadi. Di situ dhamirnya mansub firaqiha. Makan ini ya, ini kan. Jadi maksud tuh lihat maknanya. Firaqiha, ya. Yang pertamanya mata kali ini yang dua ha. Dua ghaibah itu. Dhamir tersebut mansub dengan masdar. Mana masdarnya? Firaq kan. Masdarnya digofahkan kepada dhamir kan? Iya ini. Ini dhamir. Yang mana dhamir tersebut yang masdar itu digofahkan kepadanya apa? Fa'ilnya. Firaqiha. Perbuatan saya meninggalkan dia. Amar min as-sibr. Ini lebih pahit daripada pohon sibr. Aw maf'ul awal, atau masdarnya digofahkan kepada maf'ul yang pertama. Seperti wa man'ukaha bi syai'in yastata'u, katakan sebenarnya ir. Wa man'ukaha bi syai'in yastata'u. Man'ukaha, boleh man'uka iyaha boleh. Atau kalau tadi kan dinasabkan oleh anu ya, nasab. Atau dinasabkan oleh fa'il. Yang fa'il itu diidhofahkan kepada dhamir. Dan dhamirnya sebagai maf'ul awal. Panjang itu. Waktu saya ini. Contohnya, la tartaji au takhsha ghairallah. Ya. In inna adha waqikahu allahu. Al-Mu'im ada tempat yang lain lah. Ya. Di mana di situ boleh pula penggunaan apa? Dua sisi. Dhamir munfasil ataupun muttasil. Ya. Ada contoh yang tadi baik syair yang kita katakan tadi. Kita bacakan. Laqad kana hubbiki, hub masdar ya. Ya, didhofahkan kepada apa? Fa'ilnya kan? Hubbi. Setelah itu didatang kepada mutasil maf'ulnya, hubbiki, boleh hubbi iyaki. Kalau ini tidak seperti salnih gitu fi'ilnya. Kalau salnih kan ya butuh fa'il dan maf'ul ya. Ini hanya pembahasan tentang boleh tempat yang lain boleh, yang mana boleh digunakan di situ apa? Dhamir mutasil dan munfasil pada masdar dengan syarat tadi masdarnya. Masdarnya menasabkan dhamir tersebut yang boleh mutasil dan munfasil dalam keadaan masdarnya didhofahkan kepada dhamir ya, yang maknanya fa'il. Ini la in kana hubbiki, atau masdarnya didhofah atau dhamir tersebut yang boleh mutasil Ya, dan boleh munfasil adalah maf'ul bi yang kedua. Dan masdarnya diidhofahkan kepada maf'ul bi yang pertama. Contohnya in adza ya. Waqikahullah, waqi. Ya, waqikahullah. Aslinya Allah yaqika. Allah yaqika, hu menjaga kamu dari dia. La tarju'u takhsha ghairallahi. Inna adza waqikahullahu. Ya. Waqikahullah. Kalau ini bersama isim fa'il. Ya, kalau tadi yang pertama mudhafnya masdar. Ini perlu enggak ditambahkan kalau atau diringkas saja? Jadi ringkasannya ada tempat lain gitu. Ya, selain salmihi tadi, selain salmihi. Di mana boleh penggunaan dhamir mutasil dan munfasil. Yang tambahannya yang pertama ketika ambilnya masdar. Aminnya masdar. Kemudian dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini, yang dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini mansub dia. Dinasubkan oleh masdar tersebut. Ya, dalam keadaan masdar itu didhofahkan kepada dhamir yang lain yang secara makna fa'il gitu. Seperti kana fi raqiha amarru minas sibr adalah fi raqi perbuatan aku meninggalkan dia amarru minas sibr lebih pahit daripada pohon sibr. Boleh dikatakan kana fi raqi iyaha atau fi raqi apa? Fi raqiha. Fi raqa masdar. Nah, itu yang pertama, masdar ya, menasabkan dhamir yang boleh mutasil dan munfasil dalam keadaan masdar itu didhofahkan kepada apa? Kepada dhamir yang lain yang itu maknanya fa'il gitu. Kan fi raqi ha hubbi ki, ya kan? Yang kedua pada fa'il, isim fa'il. Ya, isim fa'il. Dhamir tersebut yang boleh apa? Mutasil dan munfasil adalah dinasabkan oleh isim fa'il. Dalam keadaan isim fa'il ini didhofahkan kepada maf'ul bi yang pertama. Berarti dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini sebagai maf'ul bi yang kedua. Yang kedua ya. Contohnya ucapan mi'ir itu. Ya, la tarju aw takhsha ghairallah. Jangan kau berharap atau takut kepada selain Allah. Ya. Inna adza sunu gangguan-gangguan waqikahullahu. Waqikahullah. Akan Allah jaga kamu darinya, dari adza itu gangguan. Ya. La yanfakku ma'munan. Inna adza, jadi baiknya la tarju aw takhsha ghairallahi inna adza. Kemudian bait keduanya, potongan bait keduanya waqikahullahu. La yanfakku ma'muna. Senantiasa engkau dalam keadaan aman. Kalau kamu hanya takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Insyaallah difaham ya. Kalau diringkas, kalau dibaca memang sulit. Ya, kalau diringkas mudah. Jadi kalau ditanya ada tempat lain enggak? Ya, selain salih bahasanya, kalau salih kan ada bibitnya ya. Ada gitu. Sebutkan pada masdar yang dia beramal ya, menasabkan dhamir ini yang boleh mutasil dan munfasil. Dalam keadaan masdar itu dibawakan kepada dhamir yang merupakan apa? Fa'ilnya secara makna. Ya kan, kalau yang kedua pada isim fa'il. Ya, isim fa'il ini menasabkan dhamir yang boleh apa? Mutasil dan munfasil sebagai maf'ul bi yang kedua. Ya, sedangkan isim fa'il tersebut didhofahkan kepada maf'ul bi yang pertama. Ya, gitu aja. Contohnya kelihatan. Ya. Tergambar. Ya, insyaallah besok tambah jelas lagi. Belum selesai ini ya. Baru kita membahas masalah sanihi dan cabangnya tadi, cabangnya. Yang berikutnya adalah tentang apa? Kuntuhu. Ya, pada kuntuhu. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Ya.